Oleh-oleh, gak Pak Petruk mang rasake empek-empek kula. Weh, tak iso menul-menul empek-empek ini. Ah iya wong iso to ikan karo glepung kok. Iya. Anjen disuruh kecap kuwi jan kula, jan secara umum. Jan nganggo suun bar, wah suune ting-ting seruwut. Ha iya. Nggo genepe simpek-empek mau, ha iya. Selajengipun menika Ibu Rosiati ingkang pidalem wonten ing Boyolali. Nah, Mbak Darasinwa saking Sragen. Ingkang pungkasan menika baboning para pesinden. Inggih tasih waris kula piyambak, mugi awuningan para pamirsa pinwara miyarsa. Mbak Edah Laras menika inggih putra dalang. Putra Kamas Ki Dalang Sri Joko Raharjo saking Kartosuro, Surakarta. Mbahipun nggih singa-singaning dalang. Suwargi Pakde Nyoto Carita alias Dalang Bagong. Menika wayahipun. Iya. Ya uyuh seni iki. Iya. Mula kok apa-apa iso, ing pancen nyai bayi kok. Ha iya. Pengrawit kaya dasaben kanca ngupaya boga saka paguyuban Amardi Budaya Dadi Indah iki dicekak abdi ngabdi marang masyarakat, ngabdi marang negara, ngabdi marang agamane lumantar seni. Iya. Ditambah bintang tamu pelawak si digodhog si ora sompok. Siapa? Ya siapa mana yang dudu Mas Garing karo Mas Bagong. Mas Garing, nun. Kaya ning jero ngeleng. Dawuh. Das pundi nan mriksani swasana dalu menika Mas Garing? Regeng gayeng anteng. Menika khas Kediri. Nggih. Disiplin mirsani wayang. Disiplin mirsani wayang dasare sing dipirsani nggih dalang kondang. Nggih, riyen kondang saiki wis rapati kondang. Pun Petruk tuwek ajeng napa? Mila kula nyuwun Mas Garing. Napa, Pak? Petruk ampun dikritik marke wis ora duwe masa depan. Isane ya kaya ngene iki ya sedulur rek wis Petruk tuwek ya sing ngene iki wajib sing sabar sing mirsani nggih Mas Garing. Lah ning langit tesih wonten perbawanipun. Mboten nical sedayanipun ning perbawa niku tasih wonten, Pak. Nggih to. Nggih. Malah kula urang rumangsani iki Mas Garing. Lho biasane sing duwe niku malah sok mboten rumangsani. Nggih. Dadi sing duwe niku ngubal-ubal niku malah sok-sok mboten krasa. Ngaten nggih. Contone entut niku. Sing duwe mubal-mubal ning ora krasa. Lah nggih kaya sampean dek mrene iki to. Nggih, wah. Ning wonten ingkang nuwun sewu wonten ingkang kula protes. Menopo jare Dik Megan ku wong tuane seni, anak-anak ya seni. Gene anak kula kok mboten nuruni kula. Lah sebabe napa mang takon awake dhewe? Lah kula niku bendina seni lho, Pak. Ning anak kula kok mboten, Pak. Kamu kau pendak esuk lho, Gong, seni iki. Sesek iki sajake iki salah tompok iki. Saling surup. Seni niku kesenian, keindahan. Nek seni sing menang karepe tak pipis niku to. Nggih. Nah, sanes niku. Oh, dadi seni niku bab keindahan to. Nggih. Oh, keindahan kok. Nek rembugan ki sing rada cetha kaya sing dingendhekake Mas Petruk mau babakan Mbak sapa sing cilik mau? Mbak Mega. Mbak Mega iso nganti tekan nganu ngendi kuwi ditimbali nang Bapak Presiden nang istana. Nang istana kuwi mergo saka didikan. Lah didikan kuwi saka cilik tekane gedhe bocah kuwi apik lan orane didelok saka cilike. Kuwi tembangmu ngarep mau. Oh, lho ya. Bocah kuwi tamatno to, anggere cilik kuwi senengane nulis, senengane maca, sedene paling boten nggih pegawe. Eh, mergo seneng nulis. Nggih, pegawe gudang garam mesti oke-oke ngono. Kalau luputo nggih mung sekedhik. Umpama cilik menika seneng latihan nembang, karaoke, kumpul karo penyanyi-penyanyi, paling boten nek gedhe nggih sak urarane dados sinden. Penyanyi mega kuwi ya. Cilik diwarai suluh, seneng bawa-bawa, saya pinter dadi dalang. Putrane Pak Anom dadi dalang. Mas Bayu. Ya lah iya. Etok ta? Lah kaya anakmu kae ngerti dhewe to wong tangga-tangga ya do ngerti. Lah iya to. Anakmu wedoke mbok gula wentah. SD kelas 4. Saiki meteng to kae? Lah ora apa to. Tegese iki lemu awake menika. Ora. Ora. Ora kena nesu. Sip kowe. Ora. Ora tak tutuke. Biasane wis nglairke kok. Oh, malah. Malah nemen. Ora, ora. Mula sing dingendikake Mas Petruk mukae babakan dahar bakmi. Bakmi iku weco. Ning nek wong makarya duwe pegawean luwe-luwe karyawan. Wong makarya duwe pegawean luwe-luwe karyawan pabrik gudang garam kene duwe penyakit bakmi kuwi kudu disingkiri. Nek bakmi didahare nak, ning nek penyakit bakmi, penyakit bakmi kudu disingkiri. Gusti to. Dijelaske reng piye karep. Ono penyakit tok penyakit bakmi iki. Ono bakmi saka B A K M I. B kuwi bosen. A kuwi rasa-rasen, K kuwi keset, M kuwi males, I kuwi isin. Oh. Wis wong anggende penyakit kuwi mesti ora bakal sukses. Kusik yen papat kuwi aku cocok, isine kok ora entuk iki apa? Eh? Lah wong yen ora duwe isin kuwi terus kepiye? Lho, tegese iki aja isin takon yen bener-bener kuwi ora ngerti. Lah dicetakke. Ngono lho. Wong isin ora duwe isin kebeneran kuwi awake dhewe to. Kok iso? Apa ana wong bengi-bengi pupuran putih ngene iki? Lah wong ora duwe isin ning kebeneran. Lho, iki bot-bote kanggo nyukupi anak. Apa kowe ora ngerti? Aku iki gak ngrasake anakku jengkel. Lah mbok dipateni. Lho, bali sadis. Yo gawe. Lah wong anak kok dijengkeli anak iki taripun. Tak kula rewangi dandan Bagong kaya ngeten niku lah bot-bote kanggo nyekolahke anak. Ora usah nangis, Pak. Lah tak sekolahke tak rewangi dagel malah mboten munggah. Ora munggah. Nggih, lagi sing marah-marahke yo. Boyo dikandani kae perunanmu kae. Lho wong sing gawe kowe kok sing ngandani aku. Ya nek mbok menawa iso kena. Ya ora iso ku jenenge wong tuwa ora tanggung jawab. Mula wong tuwa gedheke anak, butuhi anak, makani anak menika wajib napa hak? Ya kewajiban to le. Wong tuwa makani anak menika hak napa kewajiban Mas Petruk? Kewajiban. Kewajiban. Marko anak niku amanah saking Gusti Allah. Kirang pas. Kirang pas. Wong tuwa makani anak menika hak. Ya kok iso. Menawi mboten percaya mangersani tiyang ndulang anak nika lagi. Hak. Apa temuan ndulang bayi kok kewajiban, kewajiban Oh ha. Semprul iki plesetan reng iki. Niku ah ora. Apa? Kuwi gumantung mboke. Nek dene bojoku kaya ndulang anakku ora hak-hak ngono kok. Apa piye? Teko sak pireng dublake ngono. Kuwi plesetan ngono kuwi. Lah mulo anakmu do mbiyeng-mbiyeng. Mbiyeng-mbiyeng wong. Lah saiki anake dipakani apa? Lho, nek saiki wis model-model merek-merek nggon toko akeh. Ana serelak, ana werna-werna. Nek jaman biyen cilikku nggih gedang. Nggih Mas Petruk. Gedang. Gedang apa sing ra ono wite? Gedang kluthuk. Wah, ana akeh. Gedang apa Mas Petruk? Gedang kepok. Dalah gen kula tukul telu. Gedang raja. Ah, raja ya werna-werna. Ana. Gedang sing ra ono wite. Ana. Apa? Gedang goreng. Lara apa to? Kuwi jenenge plesetan. Ah, kowe mau geblake kok marae. Gedang. Sing ana wit gedang goreng. Gedang apa sing urupe mburi mingkem? Gedang susu. Susu metu susu. Susu. Gedang kep. Kep urung cocok. Kok Nah, kepok mengo to kepok. Ora ana gedang kok mburine mingkem. Ana. Apa? Gedang enom. Gedang enom. Ya. Mingkem. Ya. Gedang mlempem ya nek. Niku lak keripik gedang. Nek gedang mboten mlempem. Wah, tak takoni ora ngerti nuwun sewu niki kula arep ngetes Bagong. Monggo alam-alaman mriku. Kowe tau ngerti kebo? Apa? Kebo. Kebu anggonku desa yang gane to kuwi duwe sikil pora duwe ah jaran duwe kuwi ana sikile ra ana sikile ah jaran kebu karo sing gawe urip dikeki sikil iya lah sebabe apa ula kok ora dikeki sikil piye iso wow kowe ngelmu perbintanganmu binatanganmu dek kok perbintangan mergo ula mlakune ndlosor Nek kebo mlakune mbrangkang. Alah cethek penemumu. Pripun Mas Petruk niku Mas? Dereng mudeng niki kula. Sebab e apa? Yen kebo jaran dikeki sikil karo sing gawe urip ning yen ula ora ora dikeki. Sebab yen dikeki sikil nyokot. Pemalah nyokot. Sik. Ula ki mlakune ndloser. Lah iya kuwi yen dikeki sikil nyokot. Iki ana ula terus kek ana sikil. Lah nyokot. Mudar aku iki kok ngene. Yang si marahnya mah ya bagong kok. Plesetan. Plesetan kono kuwi. Karepmu wong kene akeh lumute kok. Ula nek kaya sikil nyokot. Ulane disolasi cangkeme iki. Lho, kose ta kowe iki tukang barang ledek kethek apa piye kok nyolasi ula iki. Oh, kowe tak takoni ra iki yen pengalaman padha-padha. Kowe ngerti bis? Bis? Ngerti? Bis motor kuwi. Ha ngerti to? Halah pinggir dalan gedhe akeh. Ha, kowe ngerti sepur? Sepur ana sepur ngerti. Kowe ngerti pesawat? Ngerti. Ha apa bedane bis sepur pesawat? Bis mlakune nenggon aspal, sepur mlakune nenggon wesi, pesawat mlakune nang dhuwur. Ha yen perkara kuwi ora takon kowe, takon cah TKW ngerti. Napa Mas Petro, lo dewangi. Napa niku bis sepur karo pesawat? Ora ewu mung bodho kok golek bola. Kan yo ewang-ewang bedane. Iki sepur kuwi yen mundur, kuwi jenenge langsir. Langsir. Bis kuwi yen mundur, kuwi atret. Nek yen pesawat kuwi yen mundur, penumpang rugi. Mergo wis korban waktu, korban tenaga. Oh, dile to. Wah. Pesawat ki diundur penumpang rugi. Ora ngerti kowe ora tau numpak pesawat kok kowe. Kowe wis gelem ora ngerti. Sing ngomong sapa? Sumpah aku tau numpak pesawat kok tau aku. Lho wong mabuk kowe kok sombong. Oh jenenge wong wong gede. Ngerti kucing. Kucing ngerti. Ngerti, ngerti. Kucing menek. Wuh tiboh, buah sing dhisik napane. Napane Mas Petro? Pripun? Kucing niku menek. Tiboh, buah niku sing dhisik napane. Ya awake kabeh no. Salah. Sikile. Mboten bener nek. Sikile. Salah. Buntute. Salah. Sing tiba apa nih? Sing dhisik meneke. Kucing menek tiba bob. Sing dhisik ya meneke. Lah kok iso awake iso sikile iki? Lah nek kucing mau iki ora menek, lah ya ora tiba. Nggih, Pak. Bener, kok tak ewangi kowe. Kowe anggar pinter tak ewangi. Ego sikil nyokot. Iya ulah mau. Hi serik. Pak jenengan mang betheke getos, Pak. Emoh. Ini iki lho digolek sawape lho. Oh, kowe yang dibetheke Pak Nom rung tau ngerti kok kowe kok. Napa? Lho pertanyaan iki gampang mudah tur cetha. Napa? Lho, lho. Lah kowe takono kok malah napa aku? Iki anu mayar-mayaran kowe. Napa Mas Petro? Rupane kaya kebo, sungune kaya kebo, kulite kaya kebo ning dudu kebo. Modiar kowe. Ya anakku. Kok sing mayar-mayar mawon to. Mayar to iki jane. Anu, gudel. Duh, ora anake. Sapi. Duh, wis beda jan. Apa, Reng? Loh, apa? Aja takon aku. Wong sing betheki panak anom kok. Lah napa niku? Gambar kebo. Merah, kecegur kayak. Rupane kaya kebo, sungune kaya sungu kebo, bentuke ireng kaya kebo, gambar kebo. Apa gambarmu? Ah, kok le gampang men sepele wong gambar kebo. Rupane kaya wedhus. Awake kaya wedhus ning dudu wedhus apa? Gambar wedhus. Dudu. Apa? Kowe. Nggih, kula jengaken menika. Nggih, Ki Haji Anom Surata nyuwun lelagon caping gunung dipun jinglengaken. Katur kanca-kanca cendana sedaya saking kula Pak Kateman Ringin Rejo Kandhat Kediri. Wah, caket no ya. Celak nggih. Nggih. Monggo nduk mega dipun bawani pangukur caping gunung nggih. Dipun jenggelengaken panyuwunan ingkang ngumbul Mbak Endah Laras. Aja. Ora aku ngumbul kok lak unine makok. Kene loro kono siji. 010. Mangga Nduk Mega penataraken. Aja kemedunen, Reng. Ayo, Reng. Mongke riyen, Pak. Neng apa niku anyang-anyangen napa, Pak Gale? Ngapa, Mas? Kok digerak anyang-anyangen. Aku golek ngenteni aku. Kayak dancek-ceket iki lho. Wes siap. Iya. Selamat, Mas. Sajane kaya pragawati ngono lho. Eh, wong ya memang disesuaikan karo kendangane. Oh ngono. Kelegan, kelegan. No. Yen mamacang. Among karo. Awas. Ngipatnya aja banter-banter eh. Nyampluk gelungan kok. Mumpung isih kuat kok. Blas ra krasa apa-apa. Ora krasa. Ora krasa. Bantere kok ngene kok ora krasa. Piye kaya ngono ki piye? Endah kulite badak. Kene keder kabeh kok iso ora krasa. Jarene tukang sone. Apa? Tanding kuwi karo kuwi lho. Jempi lawuk. Siwa pada wilau. Ayo dek, tadah pelomong so kapok. Kembang wae mata. Ngono krasa ora nek ngono. Ora masalah piye-piye, pelecehan. Lho, kok iso? Lho, aku sebagai wanita, heeh to, tak ndang-ndang ketung-ketung nyuk-nyuk ngono kok didadepke aku. Aja nyalahke aku, kowe nyalahke sing ngendang. Kok ora percaya, iki aku ora manut kendok, jajal kendok ngono. Lah yo nek pas nyuk-nyuk kan iso madhep rono, ora kudu madhep aku. Iki pelecehan. Ora entuk madhep kowe. Ha aku oke. Ah ya ta dicicil mung ora pas to. Kok sing maksude kuwi sing nyuk-nyuke kuwi sing rono ora mung ngene-ne tok ngono lho. Sing dikarepke kabeh maneman ning gawe angel kok. Iya nduk. Sing minger dhuwur tok. Rumusane megake jan seneng aku. Seneng mat besike empuk suarane aku. Oh iya presiden. Dasare pleng slendrone ya ora sih. Diaturi kok ora sliring blas. Mboten slendro keyboard. Lah iya, sedulur gamelan. Lah nggih nek slendrone kibot niku hukume niku mlebu neraka nek kula. Nggih, sakke. Ning peleng tenan cahayu elok. Ayo, Dik. Pacitan. Durung. Wuru dicangkang. Dinti batong ayo, Kang. Siap, Kang. Ya, Kang. Pun diwakili ngoten nggih. Mas Gareng, nut blas saya ora krasa. Ora soalnya kencing manis. Eh. Ora ngepek. Orang ngepek lho dari kowe. Ora ngepek wong kowe ya jangan bergerak. Wes sing mbok karepe sing ndi wes. Apa ta? Meneo antarane yoga-yoga nek iki ra kanggo, iki ra kanggo, iki semenake sing mbok karepe sing ndi? Iki jempil lawuk iki. Sing aku kethu. Neng dikrikiti kowe. Neno. Iya nggih, Rek. Panas. Syukur apik lho sikilmu sikilmu keselip ora wae aku nyoba panggung kok wong kecilik nyoba panggung aku monggo parikan saking Burusiati monggo Bu nanu saostiram cacahe papat rokok gedang garam selera masyarakat. Alhamdulillah, matur. Nek gawe seminggu kepungkur niki. Ya butar sini. Geret meja bareng. Pager tembok. Pager tembok. Mujur ngidul. Terus angger tak demok. Tunggul. Apa kuwi Dan? Boneka niku lho sing cilik didol ten yen cembrengan. Oh, sing ning nggon mobil barang ae. Mobil. Kae ora tungul-tungul kae mentul-mentul. Ora masuk iki. Nek lair ngono ya tungul-tungul nek batine ya duk. Mangga gentos Mbak Setiawati. Nanu. Krusak. Ning damenan. Napa wong ndlok kok kulino. Ning ngono Mas Bagong kali Mas Gareng. Oh iya, ning tamen nang terus raya tidup iki. Timbang kemresek. Timbang kemresek. Luwung gentenan. Kon gentenan Ren. Apa iki kok timbang kemresek kok? Opone? Ning jenggleng iki lho. Nggih, nek joget rasa rebutan. Oh. Kok kemresek kaya tas kresek kowe. Lah rebutan mumet. Oh iya, butan umat. Monggo Ibu Ajah Sri Warasi. Nanu. Wedang jahe. Wedang jahe. Ketolak angin. Wes duwe dhewe. Heeh. Kok isih pengen. Napa niku? Yo pengen kok. Emang pengen kuwi. Ya iku wong serakah lho duwe sik pengin. Oh nek yen parikan mboten kaya mega Pak cilik-cilik niku kebak parikan. Oh, ganas wi ganas. Wah, parikan apalane 10 menenten niku bocah. Ayo Nduk, parikan Nduk. Pamerno yang kakung lho. Lan apa to? Lah ya sakare pu to. Apa iki? Lan apa to? Lan apa to? Lah ya. Lan apa to? Ayo Nduk. Duh, kemalang gumujeng. Agar weruh Mas Sri kok guyu to. Ayo nang sekolah diwarai parikan apa ayo omongno kene. Mangga, Nduk. Budal mancing. Arep golek iwak. Terus? Nek gak jengking. Heeh. Ora penak. Sik. Aku protes iki. Rene. Iki sing ngajari sapa kok bocah iki? Dereng mantun. Urung mari to. Niku yang sing nandur pari niku lho. Mbah. Niku kan kalih jengking ngoten. Oh. Lah nek kalih mlumah nggih mboten saged ngecepne. Oh, alah. Nek kalih jengking kan lek ngecepne tenan. Oh, ini. Apa nang nandur pari kok ngene ora ana. Oh, iya ketemu aku tuwas kaget. Wah, niki buke pomo wong mlaku ning pinggir jurang bocah iki. Suput-suput bejane somak biur ngono tujune iso bali didikanku kok. Waduh. Allah. Lha didik iki ya apa? Ayo, sapa? Ayo, nanu. Panas sudan. Udan panas. Waduh, cengkak iki nyem iki. Panas sudan. Iya. Udan panas. Ya karo nandur pari ngono mau. Aling-aling, ya. Heleh. Bocing kok kejan. Dan semprul tenan kok. Tapi ayo rek pas jago rek. Yo, wah, mangke boten muli mele. Muni. Muni nek iki muni. Tanggung jawab iki, Pak. Yo, yo. Wah. Muni to. Natian. Jan ketunggu ya, Pak Gar. Piye, Dok? Lek kemaki. Muga-muga ilah kecap. Rambut jaji. Sontor. Aja mari jegleng ala mak ceklik. Padha karo kowe duneke kok jlangkrong to kowe? Manda awak kae pawakan kunci. Nah, pawakan kunci ceklik. Pawakan kunci kuwi. Kaya ngene iki sing diarani binarang kae kaya ngene. Binarang. Oh, ora benake bocah cilik yo malah. Oh, kesu. Kowe ayu. Aku gelem. Nek jenenge bayi mboten sehat. Iki jaman biyen ora mimi asi lho. Kandhane ya kaya ngene. Aki niku. Ya bener. Ampe sedherekmu aki. Kowe duneke kelaparan kowe reng asli nek iki. Duneke kelaparan kowe. Bar sabar upama iki sing munek iki iki wonge rada gedhe sithik dewasa tak ngacok. Nggih ponto jenengan sabar mawon Pak kula tungake. Oh malah Pak Panggah barang dikatut-katut iki. Kepengu ngrungokke piye? Panggah kuwi mau Panggah doa-doa ya apa jebaro dalane ngono meneh. Nggih. Natian cengokke neh Dok, cengokke Dok. Natian wadon sarta ono kleru wong joget iki kleru ya entuk kok entuk nene iki apa to Mas bojone kene ngono lho endah ya anggar kangen kok bengok-bengok ngono ya model timatke sing tenanan hinu mane banyu bene durung wah emang ge suarane SMP kok kaya ngono lha iya elok iso nyanyi bu anakmu ka diwarai kaya ngono kuwi gen iso bakul-bakul mas bakul mas hubungane mas paring-paring mas paring-paring mas Tupeh rasa gawe anake tak jiwa karo anake wong liya. Yo kono nambok sileh kono. Iya, Mbak Indah, langgamu Mbak. Iya. Kaping gunung. Dek jaman monggo Nduk Mega. Sampun katur wonten kalih Mbak Endaso Genduk Mega. Nggih. PT Gudang Garap TBK Kediri kepareng mahargi ambal warsanipun ingkang kaping 53 taun kanthi atur sukses kagem PT Gudang Garap TBK Kediri mugi saya ngrembaka. Amin. Amin. Saking kulawarga radio Andika FM Kediri. Weh nggih. Kepareng tinimbalan nyiaraken langsung pagelaran ringgit purwa. Ingkang panjenengan asta Pak Petruk. Alhamdulillah matur nuwun. Selamat mengudara. Kawula nyuwun lelagon mliginipun iyasanipun swargi kinarto sabda antawisipun petis manis kudangan wirawiri. Sembah sewu nuwun sadèrèngipun kawula sak kadang kru radio Antika FM Kediri. Ya. Kinutang kudang iki bisane gayeng yen kur. Sarang-sarang. Nggih. Monggo. Monggo. Inu tangku ta. Tak ta. Ning nong ni. Ya. Now menika kantun wonten awula kalih dadi siji nggih. Mas Gareng, Mas Bagem, Mbak Endah. Saking kula suka wiyadi bagian teknik produksi kemasan BSKM unit 5. Badhe nyuwun gending bawa langen asmoro dawa gending ladrang si karongron selindur songo. Lho ini malah kelenengan nek niki. Nyuwun pangapunten menika gending lenengan kangge lalagen dolan ora dikepanjangen menika mangke. Nek wonten wekdal mlebet srepek lajeng palaran pangkur. Weh kelenengan saestu niki. Nggih. Kantor dumateng setunggal staf direksi PT Gudang Garam TBK Kediri kalih staf divisi SKM unit 5 kami atur menuju ngambal warso kaping seketiga tahun mugi-mugi Gudang Garam tetap jaya KP3 kantor grup karawitan Sarjoraras Mojoroto Kediri matur mbah nuwun. Penggemar inggit poro kru 8 sekawan wilayah Kelut the best Sugendalu Kianom Yunalagon Gagrak Banyuwangen. Salam kagem kru penggemar wayang Sugeng Mirsani saking Bopo Supri Pucanganom Duwet Wates Kediri matur nuwun. Monggo kari milih gelang alit menopo gelang didol sampai iki gending tembang menopo ular andung-andung menopo kucing garong. Boten kok kucing garong. Kae lho. Gelang alit. Karane Pak Supali ya apa kae? Sambel kemangi. Sambel kenyami. Monggo, ikun pundi Mbak Endah? Serah. Anu, gelang alit. Oh, gelang alit. Oke. Sae niku, Pak. Ya, gelang alit gagrek Banyuwangen. Monggo. Menika ingkang wekasan. Ya, gelang alit anu kajengipun ngoplos rumiyin kajengipun temoto Rama. Oh inggih pengendang Banyuwangen kepareng samapta ing gati. Ah, celuk ya dadi senajan to. Moh ora metu kuwi. Cai ora enek. Oh, nggih to. Oh. Monggo punaturaken Mas pengendang. Wonten sik lagi operan. Wonten pengendang khusus to ning. Khusus Banyuwangen. Lah kok jan komplit. Iki meteng ning Banyuwangi lair ning Solo. Maka pengendang Banyuwangi khusus lagu ini pun ya langit. katur. Injih, kula kadang perisawan sapa para miyarsa, katelepat nyuwun pangapunten. Panjenengan. Mbak Kilaku nggih Mas Gareng, monggo. Om. Palukon lagune lekas, luki kalinuten kitung kadung kareng hamomong. Yono mati-mati buruhame triloso om om manglono pangape tiro om om gending marioneng tapane si cokloyo tadit yo mondro kini yo nontono cokolamar mbok Sri Gading melati sore kemu siwa siwa badranaya kula wonten dawuh ndara angka wijaya mulane siwa semar ndak kanthi jengkar saka ing kasatriyan plangkawati ingkang wigati aku bakal golek sarana murih aja nganti dumadi jangkaning jagat yaiku Bratayuda jaya binangun wa jalaran yen nganti klakon Bratayuda ora urung kang dadi korban uga kulit daging dhewe wa Semar durung mengku para kawula kang ora ngerti uruting lelakon waruh-uruh banjur dadi korban wengi sing peparangan mau wa Badranaya nggih ndara nggih kula sanget ngalembana dhumateng lekas paduka ingkang mekaten menika mertilaken bilih paduka menika satunggiling satra muda ingkang boten njuk remen dhumateng pasulayan. Meleres bilih tiyang perang menika yang menang ya dadi pindang langkung-langkung menawi kawon madah dosarawon Gus. Nanging pundi wonten pengenden tiyang gesang kok remen dhumateng cecongkeran. Ugi sedaya tiyang kala wau saged mapan napsunipun tetamtu badhe wilujeng sedayanipun. Mengkono inggih. Nanging kletep ngalembur dhumateng Ndara Angka Wijaya. Iki mboten kendhat ngupaya srana murih mboten kedadosan perang kadang kala wau Gus. Kula jejering tiyang sepuh namung saged sabiyantu dhumateng momongan kula kanthi pandonga kula ingkang sampun kadru bateng Ndarangka Wijaya ngaturake panuwun marang Siwa Semar kang wis kepareng sabiyantu pandonga marang pangajab Kuwana Yantaka pamedharing warsitaning ati jumantaka haniru pucungga saat muda ing batin nangi ketak sinunggung apa kaya mengkono ing mangkat dari ngantos jengkar sang binagus kapiara semuanya suwarung kang gumuruh tuhun meniko balisan yakso mungkin sakin nagari jurang juru cikro kang kolo kuminyo perayangan serang bongkin dong maru goyong kelek-kelek balung atahan gak putreng-putreng iblis langat terbagus mantep-mantep tak takon ini mas mater ngaku yolik yon nanya gus ngaku oh ngaku butuh balik takon ngendi donggo sopo aduh jundong donggo luparap opa abam ya wadyo sopeng jurang jurus ngendik yo kalau pandang balik takon sopo tembukus Satrio Kelongkowati kekasih Raden Abimanyu. Abimanyu ya Angga Wijaya. Swaja lumayan kumnya Gus. Ngetotake iki wonten ing ati jumangkeng suwedhe ping netra. Ora kerwacut tuwa iki tuwa. Entuk bacot ora entuk urut apa swane karo aku. Apa mukang Pak Wedeni. Dura Pandhawa tata katiwisaya. Sindriyak saka maru. Prae ngadati Gus. Kenapa pengen nang murangsang kemudha jar ngene

saben mindro saking wismo lalono lalatan sepi isep sepi ning sopono mereh pono pranalingkapi tawas pantak aki kadangku yayi wisanggening kang metuake wang kang dadi lakuku ana apa Dimas wisanggeni Kakang Abimanyu mulane aku merki marang Kakang Ngangka Wijaya nadyan kowe durung kandha marang aku ning aku wis ngerti kok Kakang yen to dina iki Kakang Abimanyu bakal golek wiradat mure aja nganti klakon Bratayuda arek ngono to dasar kapal nyoto wisanggeni jalaran pun Kakang ora kepengin nyemurupi peranging podo kadang yayi ya Kakang aku remojo marang apa kang dadi karepe Kakang Abimanyu nanging Kakang kudu eling menungso urip iki ana kang nglakokake marang kodrati dewi-dewi mula Kakang aja nganti Kakang Abimanyu dilokke sadring kengu ngluwani marang kewajiban prayogane Kakang Abimanyu dari wae marang praja nutri marang kewajiban ya pun tak jaluk petruk wae karepe nderek marang aku Kang Ngangka Wijaya manguning diasmu winangguning manungsun ing nalamu ngusik kewala bener kang dadi atur mau Dimas pun Kakang mundhut pamit kundur marang raja mongso bar Kakang Abimanyu wa Semar nolo garing lawan Bagong tumulin tak kanthi kundur iki monggo kula hiraken ndara monggo monggo den Gus Toto kati wisoyo Indriyakso soro maruto Pawono pono maragomo Petro, kula Gus iki ana buta renggunuk-renggunuk tak kira gunung bisa lumaku nggih den buta kok galake kok ora pati enek malah ngelendeh lakune nek buta ngendi iki? Anak kula nang gere wisanggeni. Apa sira pangling marang pun wuh to nggere? Aku ora pangling kok wo. Paduka siwa Bathara Kresna. Kang lagi kena si kuning pandhita seneng pasang lalat. Nanging siwa ora susah kuwatir. Sing tok sandang kuwi mau mung barang sulapan kok wo. Orang datak siwa jaluk marang wisanggeni neng wisanggeni kang bakal ngilangi sulapan kang semandang marang Sirowo Kresna. Mongso bodoh ngir wisanggeni mongso ringkang bisa pari padang marang pun woyong ngir Gusti yang murbeng jagat Mariono doyo luwih marang wisang geni tak karyang pun wujud sekawat jawa. Kalo narpo kersmo tan tulus tanyo kroring anak kula nang wisang takdirmu banget ya nggih. Dene sira wis bisa ngilang ikang dadi sopraning pun wong wisang geni. Iya. Padha-padha wae ireng. Heh, sinuwun Darawati. Iya Petruk, sungkem kula sinuwun. Tak tampa Petruk. Wakresna priye nggih. Dadeng wis pulih kaya wingi wujud meneh. Kepiye kersane sipo Kresna? Nggih wis anggeni. Kahanan iki bakal ndak wertakake marang pepundhenmu Pandhawa ya nggih. Lekasing pendhita ingkang ngayawara mau, aja kongsi mrembet marang Praja Ngamarta. Mangsa bar Prabu wis kaya hanggel ras wis anggeni. Gonjang kancing langit kelap kelap katon, lerikin sanging sang maweh kandrung, sabarang katulu ilmu yak mayik. Iki ana pendhita ingkang prapta, kisah anak kowe sapa? Aku pegawan Sobo Siti, prapta kowe ing kene aku golek ibu ronku. Kena orang kidang menjangan buronku bolos rewu duduk kidang menjangan sumurup poe Sobo Siti bolos rewu wis badar wujud Siwa Kresna dadi tanggung jawab wis anggeni weladalah yang ngono kaya wani mbelani marang Kresna tak lek sak dosamu tak sakremu tak turuti. Oh iki ajiku goro pawono tadono. Bablas wae Aji Borpalono mongso kuwaton nampani wae. Ya sang kapirangmu trenang ku kinempet kempet Pantopat ajine pegawan sepusti kok ampuh temen jenenge wae Aji Goro Pawono. Goro ki gedhe pawono kuwi angin alias lesus angin garuda. Ditamakke dari sanggeni karo aku. Ya mung tibane kok gak awor to ya. Ya. Dari sanggeni bablas mbuh ditibane bareng aku. Tiba kok pas ene ngarep guwa. Lho. Jero guwa kok ana cahya semrot kae. Cahya apa to ya iki? Tak mlebu mbok menawa ana bareng pengaji sapa ngerti. Wata kaya mengkono. Di luar Petruk sampun manjing lebeting gua. Sak nalika kaget lapet nyumurupi wong telung sungane naga ageng kanthi busana kadipaten. Datang saronto poneng lungsungane naga sigra denangge dening Kilurah Petruk. Wes nyapurna ngangge marang lungsungane naga. Sing repetak saking kepetinggu Kilurah Petruk. Sangul poso waranten apetik besok aman demo laris tepat sorot nelai mau jebul lungsungane naga kang miranti penganggon dewa bareng lungsungane naga tanggo lah kok jebul trep kaya wis diukur sak durungi perawak kok ya krasa enteng temen to iki. Eh, tak tanjake mumpung dadi naga ngene iki. Aku arep nganglang jagat dina iki. Ngene iki. Aku arep nganglang jagat dina iki. Arep nonton polahe wong-wong sing lagi padha ngujoh nafsu ne kae. Kenthonging paluwapindo wang siting kakung karagan panjerah sabdaning sapa kakuluruk asauran ong samono paneh rahino meko pangkaton sumirat Suryo ana weteng dudu peteng wengi sepromong cahyaning sang hiwang podo benang pinala ing palang korno ing madyaning bali paparyo warno ketinga manrenyo dolanang tejaning sang hiwang podo benang nuju lenggah anggono raras kedadak ing mangke dumawa ing bambang kuwi sang geni sikur manjing madyaning kayiwangan kadoto sang hiwang sikur angawi marang suwaning bambang kuwi sang geni teko mengkono ora arek pire ora ngono pun sang bambang sang hiwang padha menang niyah ning talaga kadi langit mambang tangpas bulan upamandeko wintang tuliwo kusumaya sumawur lumrat wekang sekar kadi jalad Wongilah yang masih dam sekarang bawa nolanggeng naos Pak Taki wis anggen ingkang sowan nggih wis anggeni padha raja sowan kita puluk wis anggeni iya kaki wenang antuk pangestun kaki wenang krah raja sowan nengku kaki wis tumata lungguh munggir panapa kang didene kaya wong kesengkang sowan kita wis anggeni iya kaki wenang kok ini disolangki dinding pendito jenisnya Sobo Siti sabab aku ditibani Aji Goro Tawongo. Kaki Wenang, aku percaya pacoban kang timba marang aku iki mesti ana karepe. Mula Kaki Wenang, aku kandhanana ana karep apa dene aku nganti dikalahke dening Brawas Positi mau he Kaki Wenang. Iya ya Ngriwi Sanggeni, kapara bener atur kita. Sak temeni Sapa Siti mung minangka dadi jalaran kok nggih. Wis Sanggeni, menawa saben titah kang lagi kena panandhang mau bisa nglenggono kaya kita kulo iki mau, sayekti ora bakal kebacut-bacut nggone ketaman susah. Kapara bisa dadi sarana ngandelake nggone selepasah marang kang murbeng gesang. Mergo akeh-akehe nggone padha pasrah marang pangeran mau lamun pinuju kesrimpet ing lelakon. Mengkono Kaki, iya. Kejaba saka iku kulo. Sowan kita iki wis kinersakake dening Gusti Kahanyipta jagat supaya kita nampa wahyu kembang wijaya dharma ingkang cemondhok ing kayuwangan kene. Kanthi bayane kembang wijaya dharma mau kena kanggo srana madhangake pepeteng ingkang nglimputi marang jiwaning para manungsa. Mengkono Kaki, kepara nyata wondene ingkang wenang murba sateruse amung kejaba manungsa ingkang sabar darana, manungsa ingkang jujur, manungsa kang suci kang kuat dadi pengayemaning para kawula sak negara. Iya Kaki, dene ingkang dikarepake dene Gusti kang nyipta jagat muhun kang wae ngamarta sipun ta dewa nggih kang mengkono lantar itu sanggeni moreki tanpa no wujudin kembang wijaya dharma ngirwi sanggeni niwat langeng ningkalan niwana keluar pantam muncar dinole kekoneng surung soro titang badang om surup soro titang badang kasolan pacaring purnaming kekono dasari mungso katiku. Ya jagat Dewa Batara, lagi mung sakmu di bangkok segera waku anteng kananku Kaki Wenang. Syukur bagi sewu ngiri. Iya Kaki Wenang, banget yang pak nerimaku dini aku senompo nugrani widi lumantar Kaki Wenang yaiku kembang wijaya dharma ganing wis terwaco sekabe aku jatuh pamit bali bareng ngerasa foto Kaki Wenang. Iya ya kuluk jaya wijaya jayan tinggir wisang geni. Oh, Wis kelaka gedhe bali padhang jagate dhuwurku sedah maring kuncarane. Minangsa sengagun Hyang Amarta niki Sang Prabu Puntadewa. Pinarek ing madaning sasana. Sinebo Sang Hyang Para kadang nggih Radyan Werkudara. Tengkang kula Radyan Harjo tuwin Radyan Nakta tuwin Radyan Sedewa. Ing jaya andhir mlak parsane para nayaka praja Ngamarta. Emangke dari pantoro dangu ketinggal patane Sang Prabu Kresna banjur kaget Sang Hyang Para Kadang Pandhawa Brongrareh manus wandungan berenging ing ati karunaning kasasih Soroting pangkam sumuluh madangi jroning pasarean ngenani wadana rama-rama kalingan ngrangan Sang Hyang manahan kung sumungkem kuling Kang katon mangrepa berat tentik prantuh lunatak cah runtik Duh poko Prabu ing Durwati sasamunipun kula sakadang atur pambagya kana krami kula sakadang aturaken genging panuwun dene Kakang Prabu sampun paring rawuh wonten ing pandhapi Ngamarta Koko Prabu nengari paduka sakadang hangantuan turipun Koko Prabu Ndurwati namung badhe kula dherekaken ngrembak babagan ewah-ewaning negari Ngamarta ing wekdal menika Koko Prabu inggih Yai Aji Ngamarta wonten ing wewan menapa Yai Koko Prabu wekdal menika saperangan ageng para kawula sampun mboten pitados kaliyan para nayaka dalah para wakil ing bebrayan mila tindak sak tanduking para nayaka tuwin para wakil ing bebrayan namung dipun paiben kemawon menika kula sakadang lajeng kedah kados pundi Koko Prabu Kresna kakangku bener kandhane mar kakangku aku guru mangsa risi rasaku sabab akeh pamaido marang tumandanging para nayaka praja Kresna kakangku inggih Koko Prabu kula dinten inggih namung paduka Kakang Prabu Ndurwati ing saged paring kali damar dumateng para Pandhawa menika Koko Prabu inggih Yai Aji Yai Werkudara padha Yai Harjuna mila wonten kawula ingkang sampun boten pitados dhumateng para nyoko tuwin para wakil kawula kala wau. Awit wonten saperangan tumindak ing para nayaka dalah wakil bebrayan ingkang nalisir saking watak utami tuwin budi luhur yai. Tumindakipun namung namrihaken kangge pribadi tuwin golonganipun. Nanging kok ndak tak malih kekudung asmaning para kawula. Lho menika. Lajeng wonten malih yai. Mboten purun ngendika kanthi jujur. Ek mongko sedaya tindak tanduk ing para pangarsa kala wau. Estunipun tansah dipun titeni dening para kawulanipun. Mila nama mboten mokal, lajeng tuwuh penganggep. Bila wekdal menika boten wonten pangarsa ingkang saged dipun damel patuladan. Tuwan boten wonten pangarsa ingkang saged kangge tuntunan. Yayaji, boten ngemongaken para narapraja kewan ingkang sami dipun paiben kaliyan para kawula. Semanten ugi wonten saperangan brahmana. Inggih ucapipun ugi boten dipun pitados kaliyan para kawula. Jalaran inggih wonten saperangan pandhita. Ngakenipun pandhita nanging jebul watakipun remen mumbar dhumateng kamurkan. Tuladhanipun kados begawan Saba Siti. Ika mentas ngamiyo dhumateng pun kakang yai. Piyambakipun ngaku dandan-dandan jiwa. Namung jebul pinanggihipun inggih namung badhe ngumbar angkara murkanipun kok yai. Kakiat risangka pirangu rinangko dinempet kempet so sangat naning pawono yositu kang walangati yositu kang putu kering keker yawi sang dia utomo siwa punto aku sing sowan wa punto anak kula nang wisanggeni padha raharja iya mulih jeneng sawangku wa prabu mentas saka ngendi nggih aku sok kaya wangen alang langgu miter marak kaki wenang kok semono aku dipisisa dening Begawan Saba Siti nang bilai slamet to prabu bilane sabab aku taman aji goro pawono dene slamete aku nampa nugara ya mung kanggo lantaran wa kepiye karepmu kulup wisanggeni kangge menang paring dawuh ana nugrahane luwide ingkang dumawuh ing madya padha lumantar ki menang jenenge Wahyu Kembang Wijaya Dharma. Sapa kang wahyu mau bakal padhang jagati. Tumuli bakal tentrem swasanane. Mengkono nggih ya. Banjur sapa ngawajib nampa kembang mau kulup. Manut dawuh ing kaki wenang, pejaba titah ingkang jujur, titah kang suci, titah kang merbawani. Ya iku sira punta dhewe. Langlanging priya mangu. Mangun kung kanduhan rimang duh Gusti kang nyipta jagat sujud syukur ngesaning paduka Gusti keparin paring nugra dhumateng punta lumantar kaki menang so anak kula wisanggeni kang mengkono nggih wisanggeni kepiye apa paring ndak tampa kembang mau kuluk mengko durung pancine wo Thank you. Patih Tambak Ganggeng sowan katon kita-kita mawa gati. Ana apa Patih? Untuk menika Kanjeng Sunuwun. Menika wonten pareng muka saking nagari Jurang Jero. Kawan Sobo Siti ingkang nglari Gusti kula Prabu Kresna. Aja dadi melu-melu. Yayaji kula Koko Prabu katemben kula katur Yayi. Sampun mriki penilanipun. Inggih Koko Prabu. Teka sapa sampun Prabu Negari Ngamarta. Wa Kresna apa nggering? Yen mau aku dikalahi marang dheweke. Yen iki durung karuan wa Prabu, mongso bareng wis sanggeni. Yayaji kula wonten dawuh Koko Prabu. Najan kula kadang sampun tumandang. Namung kok kering kados manah kula Yayi. Ing menika pun kenyun pamit. Kula nyuwun pamit badhe pados serayan Yayi. Sumangga Koko Prabu. Kang polo tuningal acampo samya medali iki sapa Narendra Pringgon aku karo kaca Gatot Kaca para nyata kowe sapa pekawan sapa Siti ngrene ana apa lali Prabu Kresna langka ana bangke oh klepet sekarang singgah eh Pringgon dalmi Bagus sapa iki? Aku Panah Pandu Harjuno. Harjuno kepara nyapa. Kowe sapa Siti? Iya. Aku njaluk bandane Kresna. Tanganku padhalno. Wah. Amok suara mereta saya bertanya maju. Ayo biom kaya ketabrak setum. Siapa ini? Warikultoro. Wah, penenggak pendowo. Iya. Kuwi sapa Siti? Iya. Aku njaluk bandane Kresna. Galugalan. Oh. Ya. Sus Melayu tangi aja Melayu amok suara merata ayo amok suara merata saya merata. Sama Siti eh sangat bisa gini loh welatowo umurmu bisa gini kepada nyoto. Tak kira wis mati, Gusti sing mayu marang uripku. Sapa Siti? Pendhita murang totoh bentuk ngombal marang kamurkan. Mbah ora idep. Wis dadi wateking sapa Siti? Sapa sing mlekesta dadi mungsu ing sapa Siti? Maju iki Haji Kutadana eh. Ayo, ambak noh tutukmu. Ayo, entek najimu. Iki wang-wang apa mau iso lho. Saiki kok gak iso iki gondelan apa sikile iki? Aku ora gondelan. Loh, ning kok ampuh temen. Beda karo mau. Kowe duwe aji apa? Aku ora duwe aji. Iki nyoh, delan. Eh, Wijaya Dharma karep apa baru kembang kok banjur mlayu sipak kuping eh aja mlayu sapa iki elok temen iki. Ana ge bisa mabur. Nyorot kok ya penak banget. Wilah dalah bojleng-bojleng iblis laknat lho. Ula kok bojleng-bojleng iki? Ula ngendi iki? Lah apalane piye to? Wong dek mokok lali piye? Wis sak ununi sing penting aku muni. Ana ratu ini leng cemani, sapa jenengmu, he? Prabu Kresna. Lho. Ya jagat diwa patara. Kok nyolong adi seperti marang jenengku? Kuwi jenengku Kresna kuwi. Oh, nek ngono ya pas nulis ku ngomong iki mau. Iya. Wah, naga iso tata jalmu iki larang regani. Dek kaya naga pokoke direga dikerto aji. Jenengmu sapa? Mas Naga. Ya gak eneng wong naga kok nganggo Mas. Ya nek lanang nek wedok apa ya Yunaga. Iki kok sajake kok cengengesan to naga iki. Jenengmu sapa? Jenenge ya Senaga ngono wae. Lho. Kudune ya duwe jeneng wong bisa ngucap kok. Nah, aku lahir bapakku, mbokku wis mati ora kok bareng meneh jeneng aku. Oh ngono. Iya. Iya. Kowe nyang ndi, Prabu Kresna? Aku lagi golek serayan naga. Dikon ngopo? Tak kowe nyirep Bramantyaning pendhita jenenge Begawan Saga Siti. Kang tumindake banget oleh ngewak-ewak iki. Kepara waktu iki gawe wontene Praja Ngamarta. Apa Mas Naga sekarang gelem nulungi marang aku? Aku iki nadyan naga sosial kok aku iki. Sapa wae tak sing ribet tak tulungi. Mengkono. Iya. Sapa wae sing peteng tak padangke. Lho, sing taru tak benerke. Sing bengkot jejeke. Sing ora duwe dhuwit padha. Lho, malah padha. Apa Allah ya nggawa dhuwit? Yang ngono mangsa borong. Sapa sithik kae singkerno? Wis aja melu tak petokne dhewe. Nek kedaling swara ki aku wis tau krungu. Eh apa iya to? Coba tak delok sapa iki. Ana ula gedene sak bongote ngetal. Wela dalah. Ngetan ketemu lan wis anggene ngulon ketemu karo naga. Wah, sajak kok ngajak marang aku. Apa wis titiwanci aku kudu mung kase mring nggon pendhita bali marang asal mulai ku maneh. Nek mung semono wae tak kira ora ora iso ngumpuli marang gedene kawan sapa siti. Aku bali nyanggo jipok sandang aku dina iki. Sandang aku gak enak iki. Wela, sapa sing ngrusuhi sandang aku? Lho. Engko aja coke ula kae mau. Lho, ing atase lungsung aku iso mlaku dhewe iki kepiye iki? Wela dalah, kedrawasan aku. Positif ya. Sang tenan kewirangan uripku. Aji kowe wis ora mandi. kepile lakon kuwi iki. Oh, Sang Hyang Ismaya, kula nyuwun pangayoman pulune Ismaya. Kancing langit kelap-kelap katon selirikin sangin sang maweh gandrung Duh pukulun Ismaya kula nyuwun pengayoman pukulun Iki sapa kok ana pendhita nangis-nangis ana ngarepku iki menapa paduka pangling kalian kula pukulun Kula menestunipun sanes pendhita. Ya, aku wis mudeng kok aku. Aku wis mudeng. Aku takon mau mung tak nggo miwiti rembug. Ora usah kowe iki matur, aku wis ngerti. Yen kowe iki Nagaraja to. Inggih, kula Purnagaraja saking Eka Prantala Pukulun. Tapi iki nang apa kok tak nggo pendhita bareng? Ane ngapa? Apa oleh mesti nopo kurang kul kok nyambi pendhita kuwi ya? Inggih. Pukulun ketula-tula lampahan kula menika. Kula sampun ngrumaos kawon kalih Wisanggeni nanging badhe mendhet dusana kula jebul sampun klajeng dipun anggih tiyang sanes. Mila kula nyuwun pangayoman Pukulun. Oh, perkara kuwi to. Inggih Pukulun. Lah kowe kuwi ndri pamrih apa kok tok rewangi mimba pendhita. Terus bedah praja sinten bareng kowe ya. Inggih Pukulun. Niat kula menika sampun ngantos pendolan kula kelajeng sami mengsan. Ing pengangkah badhe kula akuraken mboten perlu mawi Bratayuda. Jebul mboten gampil ngrukunaken pendhawa kaliyan Kurawa Pukulun. Oh ngono. Inggih Yen kowe wis rumangsa angel ngrukungi pendhawa Kurawa, ya aja kemawat kowe dilekas kaya ngono eh, Nagaraja. Inggih Pukulun. Ngelingono. Pepeling wis ngandhakake sing surasane mengkene. Sing bener mau durung karuan yen bener eh, Nagaraja. Tumindakmu katone bener, merko ngrukungi wong secungran. Nang jebul kurang bener, sapat kowe arep ngowahi janganing jagat. Nadyan kudrena wis lakon tok wiradadi kanthi kowe ngunjara wong watak angkara nang jebul jangka mau wis kukuh kudu tetep dumadi eh, Nagaraja. Inggih Pukulun. Perkawis menika kula saya pitados bilih jangka menika men saged dipun ewahi. Inggih kula sampun narimah Pukulun sampun narimah. Ya. Es terima kene ning mburiku kene. Inggih mongso para Pukulun. Amuk sudah merata, saya merata. Amuk kira putih aku. Sabai, sabai. Eh, abakmu kui. Saya bar mangan batang kui, abakmu koyong ini. Sabai. Loh, pangling orang aku. Kena Semar kono kok. Semar. Ngapa kui kok ngeriwang yaro sepo siti? Dheweke wis pasrah karo aku. Dheweke trimo ngalah. Wis guru masang nyeluput sang naga. Naga bahagia. Serang ke bahagia naga ngono wae. Mula tak jaluk kanthi banget gandeng dhewe smertobat. Jaluk pengayoman marang aku. Mula kowe ndang rucato ya, ndang rucato. Rucat piye? Aku iki naga utawa ula gedhe kok. Wis gedhe kok kon rucat. Dhewe maneman wis gedhe niki kok. Iso gede lagi iki kok kon rucat. Apa kowe seneng dadi naga ngono kuwi ya? Kowe seneng. Yen pancen seneng dadi ula, tak suwi marang pangeran mugem aja mo aku wis apa mo. Metu kok kewalih. Kok ora ndak sesik. Iki cara bayine sungsang kok. Waduh suwek kabeh kulitku. Datak ndondomi. Semono kok terus mak telo ler metu. Sikile sik. Kuwi kok rewara dadi nogol piye? Wong aku ya dicilakake dheweke kok mo. Aku digetak karo ajine dhewe aji Goro Pawono aku bablas. Tibane arek guwa. Iya. Barang aku nyumuri ning guwa kok mawa soret tak leboni guwane. Jebul isine ya mengengeh ngene iki. Tang seronto terus tak nggo. Tak nggo iya. Wah, barang aku dadi naga rumangsa gagah kaya enteng kaya awakku. Aku terus nganglang ning jagat ngling-ngling jejangkung golek wong sing watak angkara. Anakku iso mabur lho, Petruk kok. Aku ya apa-apa iso. Mabur iso ambles ya iso. Ninggake debang ya iso. Nyang dindi bocah iki. Wis nobat awake, wis mertobat Sinagaraja. Wis kene tanggune iki barangmu.